بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، انتهينا من الحديث السابع والعشرون بعد المئتين. Kita sudah selesai pembahasan hadis yang ke-227 dengan syarahnya dan juga fawaidnya. Walhamdulillah, baqi al-an hifdhukum, qumu waqra'u. نعم، جزاكم الله خيرا كثيرا. ندخل الآن إلى الحديث الثامن والعشرون بعد المئتين، حديث yang ke-228، وهو حديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya adalah sahabiyan, beliau berkata, Rasulullah SAW bertamattu di dalam haji wada atau pada haji wada, yaitu menggabungkan umrah ke dalam haji. Wa ahda, dan beliau membawa udhiyah, udhiyah yani al-hadyu, sembelihan. Fasaqa ma'ahu al-hadya min dhil hulaifah, maka beliau bawa sembelihannya yani hewan kurbannya dari dhil hulaifah. Wa bada'a Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memulainya. Fa'ahalla bil umrati, beliau berihlal untuk umrah. Thumma ahalla bil haji, kemudian berihlal untuk haji. Ihlal adalah memulai untuk masuk ke dalam ihram, yaitu mengucapkan labbaika umratan, atau kalau haji labbaika hajjan. Fatamatta'a an-nasu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka manusia pun bertamattu', menggabungkan umrah dengan haji bersama Rasulullah SAW. Fa'ahalla bil umrati ilal hajj, maka mereka pun berihlal untuk umrah dan dimasukkan ke dalam haji. Fakana minan nasi man tamatta'a, maka di antara manusia ada yang bertamattu dan membawa hewan kurbannya dari Dzulhulaifah. Wa minhum man lam yahdi, dan di antara mereka ada yang tidak demikian, tidak membawanya dari Dzulhulaifah. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Makkah, qala lin-nas, ketika Nabi sampai ke Mekah, beliau berkata pada manusia, man kana minkum qad ahda fa innahu la yuhillu min syai'in haruma minhu hatta yaqdiya hajjahu wa man lam yakun minkum ahda falyatuf bil baiti wa bis safa wal marwati wal yuqassir wal yuhallil thumma yuhill bil hajji wal yuhdi wa man lam yajid hadiyan falyusum thalathata ayyam fil hajji wa sab'atan idza raja'a ila ahlih. Ketika sudah sampai Nabi alaihi salatu wasallam ke Mekah, beliau berkata kepada manusia, siapa di antara kalian yang ahda membawa hewan kurban dari Dzulhulaifah? Jangan diterjemahkan ahda artinya menyembelih. Fa innahu la yuhillu min syai', maka siapa yang membawanya dari luar, dari al-hil, dari sejak miqat Dzulhulaifah adalah miqat, maka la yuhillu, maka dia jangan tahallul dari sesuatu apapun yang diharamkan dalam ihram. Jangan melanggar ihramnya. Hatta yaqdiya hajjahu, hingga menyelesaikan hajinya. Wa man lam yakun minkum ahda, sedangkan siapa di antara kalian yang belum membawa hewan kurbannya, maka tawaflah dia di Baitillah dan juga tawaf antara Safa dengan Marwah, maksudnya sa'i. Kadang-kadang sa'i juga disebut dengan tawaf, cuma dibedakan dengan nama berikutnya. Tawaf haulal Ka'bah berarti tawaf yang seperti kita kenal. Kalau tawaf baina Safa wal Marwah maksudnya sa'i. Wal yuqassir wal yuhallil, dan hendaklah mereka memotong rambutnya tapi dengan taksir. Wal yuhallil, dan hendaklah bertahallul. Ummal yuhilla, kemudian hendaklah berihlal lagi untuk haji. Kapan itu? Hari Tarwiyah. Ayyaumin hadha At-Tarwiyah hadhihi yaum ats-tsamin, hari ke-8 Dzulhijjah. Itu namanya hari Tarwiyah. Kemudian hendaklah berihlal kembali untuk haji. Wal yuhdi, dan juga hendaklah dia menyembelih hewan kurbannya, artinya membawa hewan kurbannya untuk disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa man lam yajid hadiyan, adapun siapa yang tidak mendapatkan sembelihan, falyasum thalathata ayyam fil hajj, maka berpuasalah 3 hari ketika haji. Wa sab'atan idza raja'a ila ahlih, dan 7 harinya dikerjakan ketika sudah pulang ke keluarganya. Mafhum? Ada yang janggal? Yang menurut kalian kok agak aneh? Di mana? Jaid. Perhatikan. Di awalnya dikatakan bahwa Rasulullah SAW tamattu. Katanya Rasulullah SAW tidak pernah tamattu. Di sini kok tamatta'a? Makna tamattu adalah menggabungkan antara haji dengan umrah, karena itu sudah mut'ah yang menyenangkan, bisa sekali jalan, 2 ibadah dikerjakan, umrah dengan hajinya, itu sudah mut'ah kabirah, kegembiraan yang sangat. Maka diistilahkan dengan mut'ah kedua-duanya. Apakah yang dipisah dengan tahallul atau yang digabung seluruhnya? Maka disebutkan di awalnya dengan kalimat tamatta'a Rasulullah SAW, padahal nanti disebutkan di dalamnya Rasulullah SAW membawa kurban dari Dhul Hulaifah, sehingga beliau tidak bertahallul, tetapi menyuruh mereka-mereka yang belum membawa kurban, maka hendaklah jadikan tawaf kalian dan sa'i kalian sebagai umrah, kemudian tahallul dari umrah kalian. Baik, lihat perbedaannya. Berarti sama-sama menggabungkan umrah dengan haji dalam satu perjalanan, maka disebut dengan tamatta'. Tetapi sesungguhnya di sana ada dua bentuk manasik. Ada manasik yang satu dari sahabat adalah yang membawa hewan kurban dan yang tidak membawa hewan kurban. Yang membawa hewan kurban dari Dhul Hulaifah, kata Nabi, jangan bertahallul. Jangan kalian membatalkan ihram kalian sampai kalian selesai haji. Baik. Adapun yang belum membawa hewan kurban, maka silakan kalian jadikan tawaf pertama kalian dengan sa'inya sebagai umrah, kemudian tahallullah. Nanti kalian berihlal lagi untuk haji pada waktunya, yaitu pada tanggal 8 hari Tarwiyah. Fatafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina qadima ila Makkah wastalama ar-rukn awwala syai'in. Maka tawaflah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah, kemudian memegang rukun awwala syai'in pertama kali, thumma khabba thalathata ashwat, kemudian beliau berlari-lari kecil tiga kali putaran, minas sab' dari yang tujuh, wa masya arba'atan, dan sisanya empat putaran berjalan kaki. Wa raka hina qada tawafahu bil bait, dan beliau raka'a, mengerjakan salat dua rakaat. Thumma raka'a rak'ataini hina qada tawafahu, ketika beliau selesai tawafnya, bil baiti indal maqam, yaitu di sisi makam Ibrahim atau di arah makam Ibrahim, rak'ataini, raka'a rak'ataini. Ma hadhihi salah? Naam, sunnah tawaf. Sunnahnya tawaf. Habis tawaf, salat dua rakaat. Disunahkan untuk menghadap atau mengarah ke kiblat di arah makam Ibrahim. Makam Ibrahim bentuknya mungkin seperti ini, sedangkan ini adalah Ka'bahnya misalnya. Maka kalian sholat menghadap Ka'bah, tetapi di lurusannya di sini. Kalau di sini penuh, yang penting lurusannya di belakangnya. Kalau masih penuh juga sampai tempat yang sepi, yang penting arahnya ke sini. Arahnya ke makam dan Ka'bah satu garis lurus. In amkan, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, salli haitsu makunt. Kalau tidak memungkinkan, salatlah di mana saja kamu bisa salat. Karena kadang-kadang meledak jumlahnya, kalian enggak akan bisa salat di sana karena terlalu padat, maka salatlah di tempat-tempat yang kalian bisa salat. Barakallahu fikum. Thumma sarafa fa atassafa. Kemudian beliau berangkat, berjalan lagi dari situ ke arah Safa. Wa tafa baina Safa wal Marwata sab'ata ashwatin. Tidak disebut masalah minum zam-zam, karena itu tidak termasuk di dalam manasik. Mau tengah-tengah juga minum tidak mengapa, mau di akhir tawaf minum enggak apa-apa, mau setelah salat enggak apa-apa, sebelum salat enggak apa-apa, karena itu adalah perkara yang tidak berkaitan dengan manasik. Barakallahu fikum. Setelah tawaf selesai, salat dua rakaat, kemudian kemana? Naam, ke Bukit Safa. Wa tafa baina Safa wal Marwati sab'ata ashwatin. Kemudian tawaf antara Safa dengan Marwah tujuh kali putaran. Thumma lam yuhilla min syai'in haruma minhu hatta qadha hajjatahu. Kemudian beliau tidak bertahallul, tidak membatalkan ihramnya dari apapun yang membatalkan ihram hingga selesai hajinya. Baik. Sedikit catatan bahwa 7 putaran tadi tidak dihitung dari Safa ke Safa, tetapi dihitung dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 1, kemudian dari Safa ke Marwah lagi 1, ila akhirih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di mana? Di Safa apa di Marwah? Di Marwah. Maka begitu keluar dari Marwah, kalian akan melihat tanda-tanda panah cukur dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga ada ke arah sana untuk cukur. Karena setelah itu talun bagi mereka yang tamattu, dengan makna memisahkan ihramnya, ihram umrah dengan ihram haji. Adapun Rasulullah tamattu mengumpulkan haji dengan umrah, tetapi tidak membatalkan di tengahnya. Limadha? Ma mana'ahu? Apa yang menghalangi beliau? Naam, labattu ra'si wa suqtul hajja. Aku telah mengikat atau menggempalkan rambutku, dan aku sudah membawa kambingku. Sehingga siapa yang membawa hewan kurbannya dari luar al-hil, maka mereka terhalang untuk bertahallul. Barakallahu fikum. Setelah umrah. Wa nahara hadyahu yawman nahri. Setelah itu beliau menyembelih hewan kurbannya yawman nahri. Yawman nahri adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yawman nahr adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah, bersamaan dengan kaum muslimin di seluruh dunia menyembelih hewan-hewan kurban mereka pada hari raya Idul Adha. Wa afada fatafa bil baiti. Kemudian beliau afada, min haitsu afada an-nas fatafa bil bait. Kemudian tawaf lagi di Ka'bah. Karena afada kembali dalam jumlah besar ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, maka dikatakan dengan afada. Baik. Fatafa bil bait. Maka tawafnya dijuluki dengan tawaful ifadah. Tawafnya dijuluki apa? Tawaful ifadah. Thumma halla min kulli syai'in haruma 'alaihi. Kemudian beliau tahallul dari semua apa yang tadinya diharamkan ketika ihram. Tahallul beliau. Wa fa'ala mithla ma fa'ala Rasulullah sallam. Maka dilakukanlah oleh para sahabat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallam bagi mereka yang ahda fasaqal hadya minan nas, yaitu orang yang memang sudah membawa hewan kurbannya dari luar al-hil atau dari Dhul Hulaifah, maka mereka melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Adapun yang tidak membawa, perintah Nabi menyuruh jadikan tawaf kalian dan sa'i kalian sebagai umrah dan tahallullah. Barakallahu fikum. Selesai pembacaan hadisnya, belum pembahasan syarahnya. Itu baru makna kalimat. Tetapi barakallahu fikum, ada satu lagi yang janggal atau yang sepertinya janggal. Apa? Tadi sudah dijawab dengan tepat sekali. Yang janggal ada kalimat tamattu. Katanya Rasulullah tidak tamattu. Kok ini tamattu? Ternyata tamattu dengan makna menggabungkan antara haji dengan umrah. Tetapi beliau tidak memisahkannya dengan tahallul. Tapi apa lagi? Enggak ada yang aneh di situ. Kemudian beliau lari kecil 3 putaran. Emang harusnya berapa? Hah? Lah belum. Tidak mansukh. Yang mansukh itu yang antara maqam. Maaf, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Nah, ada lagi? Yang kemudian berjalan. Perhatikan baik-baik. Kalimat wal yuqassir. Wal yuqassir. Di mana gharibnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan untuk halq, gundul. Rahimallah al-muhalliqin. rahimallah al-muhalliqin. Ya Rasulullah, bagaimana muqassir? Rahimallah al-muhalliqin. Bagaimana dengan yang muqassir? Semoga Allah merahmati yang muhalliqin. Bagaimana yang muqassir? Dan juga yang muqassir. Dianjurkan sampai 3 kali habis. Tapi di sini wal yuqassir. Kejanggalan ini bisa dijawab oleh kalian. Apa itu? Karena ini adalah tahalul pertama. Nanti akan ada tahalul kedua, sehingga dianjurkan untuk qasr saja. Nanti akan digundul habis setelah haji. Barakallahu fikum. Pada tahalul yang kedua. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Kemudian ada pembahasan hukum orang yang sengaja memotret makhluk bernyawa dengan niat di bagian kepalanya akan dihapus dan diedit. Nah, yang jelas beberapa fatwa seperti dari Syekh bin Baz, kalau ada hajat, ada darurah, ada sesuatu yang memang perkara yang sesuai dengan syar'i, tidak mengapa. Nah, bahkan beliau mengatakan termasuk di dalamnya syahadah. Syahadah itu bukan maksudnya ijazah, bukan. Syahadah itu persaksian. Mana buktinya? Ini buktinya dengan foto. Itu boleh. Apa hukum membawa hadyu bagi orang yang ingin qiran? Nah, disunahkan untuk membawa hadyu. Barakallahu fikum. Bahkan bukan hanya disunahkan, memang termasuk syariat qiran dengan tamattu' adalah menyembelih hewan kurban. Dan itu bukan dam. Dam itu kalau orang berbuat salah, maka tebusannya dengan menyembelih. Ini bukan dam. Sebab sebagian orang mengatakan karena tidak boleh menggabungkan umroh dengan haji, maka siapa menggabungkannya kena dam. Bukan kena dam. Itu memang syariatnya. Syariat tamattu' dan qiran itu adalah hendaklah engkau menyembelih kurbannya. Kalau apa hukumnya membawa dari luar al-hil? Jawabannya tergantung. Kalau engkau membawanya, maka hendaklah engkau jangan memisahkan antara umroh dengan hajinya sampai selesai haji. Kalau engkau tidak membawanya, maka engkau pisahkan umrohnya dengan hajinya dengan tahallul pertama dan tahallul kedua, dengan ihlal pertama kemudian ihlal kedua. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.